Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Naam, barakallahu fikum. Dan kita memasuki bab baru malam ini, yaitu subbab yang ke-8 dari bab 1, subbab yang ke-10, afan. Memasuki subbab yang ke-10, naam, masih pada bab 1. Yaitu di akhir-akhir bab 1 ya. Naam. Apa pembahasannya? At-Tazkir. Naam, dikasih al ya, At-Tazkir. Nah, barakallahu fikum. Nah, kepada para santri yang hadir, ada yang bisa mewakili untuk membaca atau bergantian? Nah, silakan membaca. 10. Tasghir. A. Pengertian tasghir. Tasghir, pengecilan, yaitu perubahan yang terjadi pada isim mu'rab dengan cara mendhammah huruf pertama dan memfathah huruf kedua serta menambahkan ya sukun yang disebut dengan ya tasghir. Naam, barakallahu fikum. Naam, itu pengertian tasghir ya, secara bahasa artinya pengecilan atau pengurangan. Naam, barakallahu fikum. Adapun secara pengertian secara istilah, yaitu perubahan yang terjadi pada isim mu'rab dengan cara mendhammah huruf pertama, memfathah huruf kedua, enam, serta menambahkan ya sukun yang disebut dengan ya tazkir. Enam, antum lihat contoh, jabalun menjadi jubailun. Enam, huruf pertama di dhamma, kemudian huruf kedua di fathah, lalu diberi ya yang disebut dengan ya tazkir, jubailun. Enam, ini salah satu wazannya, fu'ailun. Nanti ada wazan yang lainnya, yaitu fu'ailun dan fu'ailun. Naam, akan datang penjelasannya insyaallah. Naam, jabalun artinya gunung, jubailun gunung kecil, rajulun artinya laki-laki, rujailun laki-laki kecil atau laki-laki hina. Naam, karena tasir itu memiliki arti, secara istilah itu memiliki arti penghinaan, peremehan, perendahan, gitu ya. Nah, sehingga ketika antum mengucap rujailun yang tazkir dari rajulun, artinya apa? Artinya bisa kepada laki-laki kecil, yaitu secara wujud fisiknya kecil, atau bisa juga artinya rujailun di situ laki-laki hina, laki-laki rendah. Nah, barakallahu fikum. Seperti kalau kita misalkan mengatakan ada orang datang yang badannya tinggi besar, kita katakan ja'a rujailun, maka artinya penghinaan. Ja'a rujailun, datang laki-laki hina. Nah, bukan artinya laki-laki kecil karena badannya besar sih, ya. Tapi kalau memang betul ada orang yang badannya kecil seperti cebol dan yang semisalnya, lalu kita katakan ja'a rujailun, maka berarti artinya kepada fisik. Nah, artinya apa? Kecil di situ kecil fisik. Nah, sayidnya wazan ini, wazan tazkir yang fu'ailun atau wazan yang fu'ailun dan fu'ailun untuk menunjukkan kepada perkara 6 yang artinya pengecilan, peremehan, perendahan, pengurangan dan yang semisalnya. 6 barakallahu fikum. Dilanjutkan bacaan. Contohnya jabalun, jubailun, gunung jadi gunung kecil, rajulun laki-laki menjadi rujailun, laki-laki kecil. 6 ahsantum. Dilanjutkan bacaan. B. Syarat-syarat tasghir. Syarat-syarat lafaz yang bisa ditasghir, yaitu yang pertama isim, maka fi'il dan huruf tidak bisa ditasghir. Adapun tasghir yang terjadi pada fi'il ta'jub, maka hukumnya syadz, keluar dari kaidah atau qiyas. Naam, ahsantum. Syarat-syarat tasghir yaitu isim yang ditasghir harus terpenuhi padanya syarat, dari syarat-syarat yang akan disebutkan. Yang pertama, dia itu isim. Artinya apa? Artinya kalau fi'il atau huruf maka tidak terkena tasghir, itu hukum asalnya. Naam. Qala mu'alif hafizahullah, maka fi'il dan huruf tidak bisa ditaskir. Adapun taskir yang terjadi pada fi'il ta'ajub, diperbaiki ya, fi'il ta'ajub, bukan ta'ajub, namun fi'il ta'ajub. Adapun taskir yang terjadi pada fi'il ta'ajub, maka hukumnya sad, keluar dari kaidah, keluar dari kias. Dan ini kita terima karena sama'i, adanya sama'i dari orang Arab, mereka mentaskir fi'il ta'ajub. Seperti ucapan mereka, ma'uhailahu, ma'umailahu, ma'umailahahu, ma'uhailahu. Dari apa asalnya? Dari ma'ahlahu, ma'amlahahu. Nah, fi'il ta'ajub itu bahasanya apa? Ma'af'alahu. Naam. O'af'ilbi. Gitu ya, fi'il ta'ajub. Barakallahu fikum. Yang tadinya fi'ilnya ma'amlahahu, ketika ditasir menjadi ma'umailahu, ma'umailahu lahahu, atau yang ma'ahlahu menjadi ma'uhailahu. Nah, ma'ahlahu artinya alangkah manisnya atau sangat manisnya dia. Nah tasghir ini, tasghir yang terjadi pada fi'il ta'ajub hukumnya sad. Nah, kenapa? Karena secara asal tasghir itu pada isim bukan pada fi'il. Nah, lanjutan. Yang kedua, isim mutamakkin atau mu'rab, maka tidak boleh mentasghir isim mabni seperti isim mausul atau isim isyarah. Tasghir yang terjadi pada isim-isim tersebut adalah syadz, seperti alladhi menjadi al-ludhayya. Al-ludhayya. Naam, di doma ya. Allati menjadi al-lutayya. Naam. Dha menjadi zayya. Ya. Ta menjadi tayya. Naam, ahsantum. Naam. Ya, syarat yang kedua pada isim yang mutamakin, isim yang mu'rab, maka tidak boleh mentaskir isim mabni seperti isim mausul, isim isyarah. Isim mausul, isim isyarah itu termasuk dari isim-isim yang mabni, tidak boleh ditaskir. Nah, adapun sama'i, kita dapati sama'i dari orang Arab, mereka mentaskir isim mausul atau isim isyarah, maka hukumnya sad, kita terima hukumnya sad. Sad di situ artinya keluar dari kaidah, keluar dari kias. Nah, seperti mentaskir alladhi menjadi alludhayya, allati allutayya, da dayya, ta tayya. Nah, dilanjutkan. Yang ketiga, isim yang bisa menerima arti tasghir. A, maka tidak ditasghir lafaz yang memiliki arti besar atau agung, seperti azimun, jasimun, kabirun, yang besar atau agung. Dikarenakan tasghir pada lafaz-lafaz seperti ini bertentangan dengan arti atau tujuan tasghir. Nah, kenapa? Karena arti atau tujuan tasghir itu untuk pengecilan, untuk pengurangan, untuk peremehan, penghinaan, gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika bertentangan dengan arti dan tujuan, maka lafaz-lafaz seperti ini tidak bisa ditasghir atau tidak ditasghir. Nah, lanjutkan. B, juga tidak ditasghir lafaz yang memiliki arti tinggi atau agung atau dihormati, seperti nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama para nabi dan rasulnya, kitab-kitabnya, dan nama-nama masjid. Nah, sama penjelasannya dengan yang tadi di atas. Lanjutkan. 4. Isim yang lafaznya tidak mencocoki wazan-wazan tasghir atau yang menyerupainya, maka tidak boleh ditasghir untuk isim-isim yang lafaznya mencocoki wazan-wazan tasghir atau menyerupainya, seperti kumaitun, kuda yang berwarna merah kehitaman, kuaitun, burung bulbul, mubaitirun, pemasang ladam atau tapal kuda, muhaiminun, yang mengawasi atau menjaga, musaitirun, yang memberi kuasa atau menguasai. Naam. Barakallahu fikum. Di sana itu ada isim-isim yang bentuknya, wazannya itu menyerupai wazan tasghir, fuailun atau fuailun. Bacaan tafsir ada berapa? Ada tiga, fu'ailun, fu'ailun, dan fu'ailun. Nanti akan datang penjelasannya. Nah, di sana ada isim-isim yang menyerupai wazan tazkir, namun dia bukan isim musogor, bukan isim yang ditazkir. Maka isim-isim ini tidak bisa ditazkir. Kenapa? Karena bentuknya sudah berbentuk tazkir isim tersebut. Dan ngartikannya bukan dengan ngartikan isim tazkir. Seperti kumaitun, apa artinya? Kuda yang berwarna merah kehitaman. Tidak dikatakan kuda kecil yang berwarna merah kehitaman, tidak. Namun dikatakan kumaitun, kuda yang berwarna merah kehitaman. Masih mukabbar bentuknya, bukan musaggar. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sana ada pertanyaan. Al-Muhaiminu, Al-Muhaimin, Al-Muhaimin termasuk dari nama Allah bukan? Nama Allah kan? Al-Muhaimin. Nah, tadi di B, antum lihat B, yang halaman 116. Tidak ditazkir lafaz yang memiliki arti tinggi, agung, dihormati, nama, seperti nama-nama Allah, nama-nama Nabi ya. Lalu kenapa ada nama Allah Al-Muhaimin yang bentuknya fu'ailun, wazannya wazan isim tazkir, apa jawabannya? Musogor bukan, berarti nama Allah bisa ditazkir, contohnya Muhaiminun gitu ya, Al-Muhaiminu. Jawabannya apa? Al-Muhaiminu bukan isim musogor. Al-Muhaimin itu isim yang lafadznya mencocoki timbangan tazkir. Kenapa? Karena nama-nama Allah tidak bisa ditazkir. Sebab bertentangan dengan arti nama Allah itu sendiri. Mengerti? Nah, jadi jawabannya apa? Ketika ada yang bertanya Al-Muhaimin, apakah itu nama Allah yang ditazkir? Jawabannya apa? Itu bukan nama Allah yang ditazkir, namun nama Allah yang wazannya, timbangannya mencocoki wazan timbangan tazkir gitu ya. Nah, lanjutkan. Berganti. Siapa? Mas Ukasa mau baca? Nah. Qala al-muallif insyaallah. C, tujuan atau faedah tazkir. Menurut ulama Basrah, tazkir memiliki 4 fungsi. Menurut ulama ahli Basrah ditambah ya. Ditambah tulisan menurut ulama ahli Basrah. Menurut ulama ahli Basrah, tazkir memiliki 4 fungsi, yaitu 1, untuk mengecilkan perkara yang diduga atau dianggap besar. Misaluhu, contohnya Jabalun, gunung, menjadi Jubailun, gunung kecil. Kemudian Baqarun, sapi, menjadi Buqairun, sapi kecil. Kemudian Thawbun, pakaian, menjadi Thuwaibun, pakaian kecil. Nah, ini sudah jelas. Lanjutan. Yang kedua, untuk merendahkan atau meremehkan perkara yang diduga atau dianggap agung derajatnya. Misaluhu, contohnya Rajulun, laki-laki, menjadi Rujailun, laki-laki kecil atau hina. Nah, di situ disebutkan laki-laki kecil atau hina. Maksudnya, kalau kita katakan laki-laki kecil, berarti tazkirnya kepada fisik. Gitu. Kalau memang betul orang ini kecil fisiknya, kita katakan rujailun. Seperti orang yang pendek atau cebol atau yang semisalnya, ya enggak? Namun kalau orangnya besar, lalu kita katakan ja'a rujailun, datang rujail. Berarti artinya apa? Penghinaan bukan? Penghinaan artinya datang laki-laki yang hina, yang rendah, dan yang semisalnya. Nah, lanjutan yang tiga. Yang ketiga, untuk menyedikitkan jumlah yang diduga. Nah, sebentar, yang nomor dua itu contoh lainnya seperti katibun, penulis, ditazkir menjadi kuwaitibun, artinya apa? Penulis amatir. Atau syairun, penyair, ditazkir menjadi suwairun, artinya penyair yang amatir, yang belum ahli, dan yang semisalnya. Nah, syairun, suwairun, katibun, kuwaitibun. Enam, dilanjutkan. Tiga. Yang ketiga, untuk menyedikitkan jumlah yang diduga atau dianggap banyak. Misaluhu, contohnya dirhamun, dirham, menjadi duraihimun, dirham yang sedikit. Enam, dirham, uang mata uang dirham ya, yang terbuat dari perak. Kalau atau emas ya. Nah, bisa dari emas atau perak dirham? Perak. Perak, nah, dirham dari perak. Kalau emas dari dinar. Iya, aksantum. Dari mata uang perak, dirham, itu di negara-negara yang memberlakukan mata uang dinar dan dirham, ukurannya sama. Atau mata-mata uang zaman dahulu ketika ada dirham, ada dinar, ukurannya sama. Maka ketika dikatakan dirahimun, maksudnya bukan ini dirham kecil, ini dirham besar, bukan. Maksudnya kepada apa? Kepada memiliki dirham banyak apa sedikitnya. Kalau memiliki dirham banyak, orang itu mengatakan dengan jamak taksir, indi darohimu, aku memiliki banyak dirham. Kalau memiliki satu dirham, dia katakan indi dirhamun, aku memiliki satu dirham, atau idirhamun wahidun. Kalau yang dimiliki sedikit dirham, hanya beberapa koin dirham, indi durehimun, aku memiliki sedikit dirham. Nah, gitu ya. Jadi tazkirnya di situ kepada apa? Untuk menyebutkan penyedikitan jumlah, bukan kepada sosoknya ya, bukan. Nah, lanjutan. Bukan kepada fisiknya, namun kepada sedikitnya jumlah yang tadi dirham menjadi durehimun. Nah, dinar menjadi apa? Dunai nirun. Dirham durehimun. Dinar dunai nirun. Nah, karena dinar itu asalnya dinarun, double nun. Dinarun lalu menjadi dunai nirun. Nah, lanjutan. Yang keempat, untuk mendekatkan waktu yang dianggap lama. Misaluhu, contohnya, qabla, sebelum, menjadi qubailal asri. Jitu qubailal asri, aku datang sesaat sebelum asar. Nah, maksudnya qabla itu menjadi qubailun. Ba'da menjadi qubailun. Apa? Ba'da menjadi bu'aidun. Qabla menjadi qubailun. Nah, itu tazkirnya. Qabla sebelum, kalau ditazkir qubail artinya sangat sedikit sebelumnya. Berarti apa? Sesaat sebelum, gitu ya. Diartikan ringkasnya. Ba'dal maghrib menjadi bu'aidal maghrib. Jitu ba'dal maghrib, aku datang setelah maghrib. Menjadi apa? Jitu bu'aidal maghribi. Aku datang sesaat sesudah maghrib. Ba'da sesudah. Nah, kalau qabla sebelum. Nah, lanjutan. Untuk mendekatkan jarak atau tempat yang dianggap jauh. Misaluhu, contohnya fauqa, di atas. Nah, menjadi fuwaiqahada, iya. Sedikit di atas ini. Kemudian duna, di bawah. Menjadi duainadaka, sedikit di bawah itu. Nah, ada contoh lain seperti burung. Apa burung bahasa Arabnya? Ta'ir ya. Ta'ir, burung ta'ir. Misalkan tara ta'iru fuwaiqona. Tara ta'iru fuwaiqona. Burung terbang sedikit di atas kami. Maksudnya terbangnya rendah, enggak tinggi gitu. Nah, atau kita antum memperkatakan kami duduk dekat dengan mimbar, namun dekatnya sangat dekat. Antum mengatakan jalasna duwainal mimbari. Kami duduk sedikit di bawah mimbar. Nah, artinya dekat dengan mimbar. Lanjutkan. Untuk mengecilkan atau merendahkan kedudukan. Misaluhu, contohnya asgharu, lebih kecil. Menjadi usayghiru minka, aku lebih kecil dari kamu. Kemudian sadiqi, temanku. Menjadi sudayiqi, teman kecilku. Nah, asantum. Untuk arti apa itu? Arti mengecilkan atau merendahkan kedudukan. Nah, lanjutan bacaan. Ulama ahli Kufah menambahkan satu faedah, faedah yang kelima, yaitu litta'zimi, untuk menganggap besar suatu perkara. Nah, ini litta'zim ini, arti yang ditetapkan oleh ulama ahli Kufah. Ulama ahli Basrah tidak menetapkan. Kenapa? Karena ketika mengartikan tazkir itu litta'zim, bertentangan dengan asal arti tazkir. Apa tadi asal arti tazkir? Untuk merendahkan, mengecilkan, mengurangi, gitu ya. Malah ini diartikannya litta'zim. Kebalikannya enggak? Kebalikan. Nah, maka tidak diterima oleh ulama ahlul Basrah. Ulama ahlul Kufah menetapkan, kenapa? Berdalil dengan bait syair yang akan disebutkan. Ya, dilanjutkan bacaan. Menurut ulama ahli Kufah, bencana contohnya, contoh lafad dahiyatun artinya bencana, iya, menjadi duaihiyatun bencana besar. Nah, menurut ulama ahli Kufah, bencana besar seperti pada syair mereka, kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duaihiyatu tasfaru minha anamilu. Bencana besar, kematian, kelak menimpa setiap manusia, di mana kuku atau jari jemari mereka akan pucat. Nah, aksantum. Nah, di sini ada bait syair yang menjadi dalil mereka, ulama ahlul kufah. Kata mereka, yang dimaksud dengan duaihiyatun di sini adalah kematian. Dan kematian itu bencana besar, kata mereka, bukan bencana kecil. Kalau bencana kecil itu sekadar orang jatuh dari kursi misalkan, terluka sedikit atau kena pisau sedikit, itu ya. Nah, ini seorang itu menghadapi kematian, keluarganya akan kehilangan berat, orang-orang di sekitar juga akan kehilangan berat, maka bencana besar apa kecil, seperti itu, bencana besar. Nah, sehingga mereka mengartikan dua hiatun di situ artinya bencana besar. Kenapa? Karena diartikannya kematian. Nah, dahiyatun bencana, dua hiatun tazkirnya. Namun yang mereka mentazkirnya dan mengartikannya dengan bencana besar, bukan bencana kecil. Nah, kenapa? Karena artinya kematian. Sebab di situ disebutan tasfaru minha anamilu. Nah, di mana jari-jemari mereka menjadi pucat, menjadi menguning. Yaitu apa? Karena mati, meninggal, enggak ada darah lagi. Nah, barakallahu fikum. Ya, lanjutan bacaan. Ulama ahli Basrah menta'wil atau menafsirkan dua hiyatun di atas adalah untuk tahqir atau mengecilkan atau merendahkan. Nah, artinya ulama ahli Basrah tetap menetapkan tazkir itu untuk arti perendahan, pengecilan, peremehan. Tetap mengartikan seperti itu. Meskipun artinya kepada kematian kan tadi, tetap dikartikan bencana sepele, bencana ringan. Kenapa? Nah, lanjutkan bacaan. Artinya bencana kecil, dikarenakan kematian bisa terjadi karena hal yang sepele atau bencana ringan. Nah, itu. Jadi arti bencana ringannya di situ artinya kepada sebab kematiannya. Bukan karena dia berperang berjihad lalu dibunuh, terkena pedang, dicabik-cabik dengan ini itu dan sebagainya. Namun ternyata apa? Bisa jadi seorang itu sedang duduk santai tiba-tiba meninggal, nyawanya hilang. Tiba-tiba misalkan seorang itu bisa jadi sedang berbaring lalu tiba-tiba dicabut nyawanya, atau makan sesuatu ternyata dari makan tersebut menjadikan datang suatu perkara tertentu terus meninggal. Nah, contoh-contoh ini kata ulama ahlul kufah menunjukkan apa? Bahwasanya kematian juga bisa karena bencana kecil. Nah, itu bencana kecil para kufikum. Jadi bencana kecil di situ dalam arti apa? Dalam arti sebab kematian. Sebab kematian itu bisa jadi juga karena bencana-bencana yang kecil, di mana karena bencana tersebut kuku-kuku mereka menjadi menguning, menjadi pucat. Nah, lanjutan. Catatan Al-Faradi menambahkan, satu, litahabbub, untuk kecintaan. Contohnya, wahai anakku, ya bunayya. Nah, ya bunayya. Nam dari Ibnun ketika ditaskir menjadi Bunayyun. Nam ya Bunayya. Farqlafikum atau Abun menjadi ya Ubayya menjadi Ubayyun, Akhun menjadi Ukhayyun, Umun menjadi Umaymatun. Nah, itu taskir-taskir seperti ini yang kepada anak, kepada bapak, kepada ibu, kepada saudara artinya kepada kasih sayang. Ya Bunayya, wahai anakku, tapi maksud anakku di sini menunjukkan kepada kesayangan, bukan menunjukkan kepada penghinaan. Kenapa? Karena secara korina seorang memanggil anaknya, apakah ketika memanggil anaknya dia mentaskirnya dalam artian meremehkannya, merendahkannya? Apakah gitu? Enggak kan? Nah, justru apa? Dengan kasih sayang maksudnya. Begitu juga sang anak memanggil pada bapaknya ketika mentaskir, ya Ubayya, bukan maksudnya kepada meremehkan, merendahkan bapaknya, karena hal itu dilarang dalam syariat. Kan itu? Maka artinya apa di situ? Artinya kasih sayang. Nah, maka ini arti tambahan untuk tazkir. Demikian juga pada arti berikutnya, litarohum, untuk belas kasihan. Seperti pada ucapan mereka, ya musaikinu, dari miskinun, miskinun ditasghir menjadi musaikinun, lalu kemasukan ya menjadi ya musaikinu, artinya apa? Wahai orang miskin. Nah, namun musaikinun di situ artinya kepada tarohum, pada balas kasihan. Kenapa? Karena miskin ketika enggak ditasghir itu sudah menunjukkan rendah. Miskin, orang miskin, orang rendah bukan? Masih rasa rendah, entah rendah karena enggak karena enggak memiliki harta atau karena ini itu dan seterusnya kan itu. Sehingga ketika orang miskin itu ditasghir tidak cocok kalau artinya untuk merendahkan, sebab sudah rendah. Maka artinya untuk apa? Artinya kepada belas kasihan. 6. Barakallahu'alaikum. Ya, berganti dibaca. Yang lain. Yang D adalah bentuk-bentuk tasghir. Tasghir memiliki tiga wazan atau timbangan, yaitu satu, wazan fu'ailun untuk isim sulasi yang terdiri dari tiga huruf. Yang kedua, wazan fu'ailun untuk isim ruba'i yang terdiri dari empat huruf. Yang ketiga, wazan fu'ailun untuk isim khumasi yang terdiri dari lima huruf atau lebih. Nah, itu wazannya, tinggal dihafal aja ya. Fu'ailun, fu'ailun atau fu'ailun. Ketika kita mendapati kata tertentu mau kita tasghir, masukkan ke wazan ini. Kalau sulasi ikut wazan fa'ilun. Seperti rojulun menjadi rujailun. Seperti kolamun menjadi kulaimun. Nah, antum pernah membahas tentang wazan kan? Huruf pertama disebut fa, huruf pertama disebut fa kalimah, huruf kedua disebut ain kalimah, huruf ketiga disebut lam kalimah. Maka yang fa dimasukkan ke fa, ain dimasukkan ke ain, lam dimasukkan ke lam. Yang diwazan ya-nya huruf tambahan disebut ya apa? Ya tasghir. 6. Barakallahu fikum. Kalau yang ainnya dua, fu'ailun untuk kata yang empat huruf. Seperti apa? Seperti kindilun menjadi kunaidilun. 6. Atau misbahun menjadi musai misbahun, yang bawah berarti yang fu'ailun, misbahun menjadi musaibihun. Akan datang contoh-contoh pada bacaan berikutnya. Naam. Barakallahu fikum. Dilanjutkan bacaan. Nomor 1, tasghir isim tsulatsi. A. Isim tsulatsi tasghir dengan wazan fu'ailun. Misaluhu, contohnya rajulun menjadi rujailun. Laki-laki kecil atau hina. Yang kedua, namirun menjadi numairun, macan kecil. Yang ketiga, zahrun menjadi zuhairun, bunga kecil. 6. Sudah jelas, dilanjutkan. Maksudnya sudah jelas dari apa yang kita baca sehingga tidak perlu ditambah. Lanjutan. B. Apabila isimnya berupa mu'annas yang tidak memiliki tanda taknis, zahir, maka akhir isim tersebut ketika ditaskhir diberi tak taknis. Misaluhu, contohnya Hindun menjadi Hunaidatun, artinya Hindun kecil. Kemudian Ummun menjadi Umaymatun, ibu kecil. Nah, yang Hindun menjadi Hunaidatu ya, Afan. Salah ketik itu. Hindun menjadi Hunaidatu. Hindun munsharif. Kalau Hunaidatu mamnu minasharfi. Sebabnya apa? Alamiah ma'a taknis. Nah, ada ta' marbutah. Taknis nam bighori alif, taknis bighori alif. 6. Hindun menjadi Hunaidatu, Ummun menjadi Umaymatu, Syamsun menjadi Sumaisyatun, Ainun Unayyatun, Rijlun Rujailatun, Katifun Kutaifatun. 6. Kenapa ada ta' marbutahnya? Karena isim-isim ini adalah isim-isim mu'annas yang ta'nya muqaddaro, sehingga ketika ditazkir ta'nya dikembalikan. Gitu ya. Isim-isim mu'annas yang mu'anas taknya tidak tanda taknisnya mukodaro. Isim-isim mu'anas yang tanda taknisnya mukodaro. Ada berapa tanda taknis? Ada tiga. Yang pertama tak marbuto, yang kedua alif maksuro, yang ketiga alif mamduda. Yang pertama seperti apa kita ngucap? Yang tak marbuto seperti saburotun, tak marbuto kan? Talhatu ada tak marbuto, itu mu'anas. Nah, atau fatimatu ada tak marbuto, itu mu'anas. Nanti mu'anas tersebut dibagi menjadi ada mu'anas yang lafzi saja atau yang lafzi dan maknawi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang contoh yang mu'anas dengan alif mamduda seperti hamra'u, safra'u. Kemudian mu'anas yang dengan alif maksura seperti hubla dan yang semisalnya. Telah lewat pembahasannya pada pembahasan isim mudzakkar dan mu'anas. Nah, kemudian dibahas juga di pembahasan isim mu'anas dan mudzakkar tentang apa? Ada isim-isim yang tidak memiliki tanda ta'nis. Nah, atau dengan bahasa lain, isim-isim yang tidak memiliki tanda ta'nis ini tanda mu'anasnya adalah muqaddar. Tanda mu'anasnya muqaddar. Seperti yang barusan kita baca, Syamsun. Isim mu'anas namun tidak kelihatan tanda mu'anasnya. Maka kita katakan tanda mu'anasnya muqaddar. Kemudian ketika ditazkir, tanda mu'anas ini kembali. Syamsun menjadi Sumaisatun. Sebab tazkir itu mengembalikan isim kepada bentuk asalnya. Gitu ya, tazkir mengembalikan isim kepada bentuk asalnya. Seperti misalkan apa? Yang kata yang hilang huruf tertentu kemudian ditazkir. Maka huruf yang hilang itu bisa kembali karena Pak karena pentazkiran. Naam, barakallahu fikum. Di lanjutan bacaan. C. C. Diperlakukan sebagai isim sulasi pada bab tasrir adalah 1. Isim-isim yang asalnya 3 huruf diberi tambahan atau diakhiri dengan ta' marbutah. Misaluhu, misalnya syajaratun menjadi syujairatun, pohon kecil. Kemudian qus'atun menjadi qusay'atun, mangkuk kecil. Kemudian darajatun menjadi duraijatun, sepeda kecil. Nah, diperlakukan sebagai isim sulasi pada bab tazkir. Yang pertama, isim yang asalnya 3 huruf diberi tambahan diakhiri dengan ta' marbutah. Ta' marbutah itu dianggap huruf yang terpisah dari kata. Syajaratun, seperti kita mengucap syajarun. Artinya apa? Isim ini dimasukkan pada tazkir wazan yang pertama. Apa tazkir wazan yang pertama? Di halaman 118, apa wazannya? Fu'ailun kan? Nah di situ, meskipun jumlahnya kalau kita hitung 4, syajaratun berapa jumlahnya hurufnya? 4, ada shin, jim, ro, dan ta' marbutah kan? Namun ta' marbutah dianggap munfasil, munfasilah dari kata, sehingga kata ini dianggap 3 huruf. Nah, karena dia itu dianggap 3 huruf, maka mengikuti wazan fu'ailun. Mengikuti wazan fu'ailun. Yang tadinya syajaratun menjadi syujairatun. Nah, kemudian berikutnya juga akan diikutkan dalam wazan yang 3 huruf pada bacaan berikutnya. Silakan, lanjutkan. Yang kedua, isim-isim yang asalnya 3 huruf diberi tambahan atau diakhiri alif ta'nits maksurah. Misaluhu, misalnya Salma menjadi Sulaima, artinya Salma kecil. Nah. Kemudian Hubla, artinya wanita hamil, menjadi Hubaila, wanita kecil yang hamil. Nah, barakallahu fikum. Sama dengan yang di atas nomor 1 tadi ya, yang diperlakukan adalah sin pada Salma, sin, lam, dan mim, sebab alifnya tambahan. Hubla juga yang diperlakukan ha, ba, dan lam, sehingga ikut wazan fu'ailun. Kenapa? Karena alifnya tambahan, alif untuk mu'annas. Nah, ya, nomor 3. Yang ketiga, isim-isim yang asalnya 3 huruf diberi tambahan atau diakhiri alif ta'nits mamdudah. Misaluhu, misalnya suhra'u, lapangan, menjadi suhaira'u, lapangan kecil. Kemudian hamra'u, wanita yang merah, menjadi humaira'u, wanita mungil merah atau wanita semu kemerahan. Nah, kalau diartikan wanita mungil merah berarti tazkirnya kepada sosoknya, pada fisiknya. Kalau dikatakan wanita semu kemerahan berarti tazkirnya kepada warna merahnya. Nah, ya berganti, yang baca gantian biar enggak capek pada santri yang lain. 4 sekarang. Yang keempat, isim-isim yang asalnya 3 huruf ada tambahan alif dan nun. Misaluhu, contohnya sakronu, yang mabuk, menjadi sukaironu, pemabuk hina. atshanu yang haus menjadi utayshanu yang sedikit haus. Naam. Barakallahu fikum. Sama ya, masih dihukumi sebagai isim yang tiga kata karena nun dan alif dan nun tambahan. Sakronu asalnya dari sin, kaf dan ra. Nun, alif dan nun itu tambahan. Naam. Tambahan pada mengikuti wasan sifat musabaha fa'lanu, fa'lanu. Lanjutan. Yang kelima, semua jamak taksir dengan wazan af'alun. Misaluhu, contohnya ajmalun, unta-unta, menjadi ujaimalun, unta-unta kecil. Aqlamun, pena-pena, menjadi uqailamun, pena-pena kecil. Anharun, sungai-sungai, menjadi unaiharun, sungai-sungai kecil. Nah, ahsantum. Ya, sedikit lagi poin berikutnya, tasghir isim rubai. Yang kedua, tasghir isim rubai. A, isim rubai ditasghir dengan wazan fu'ailun. Misaluhu, contohnya dirhamun menjadi duraihimun, sedikit dirham. Masna'un, musayni'un, pabrik kecil. Ja'farun menjadi ju'aifirun, Ja'far kecil atau sungai kecil, atau sungai kecil. Nah, maksudnya Ja'far itu nama sungai, sehingga kita katakan sungai kecil, atau bisa jadi nama orang yang sehingga kita katakan Ja'far kecil. Nah, lanjutan. Manzilun menjadi munaizilun, rumah kecil. Ya, sudah jelas artinya. Isim-isim yang empat huruf itu tinggal dimasukkan ke wazan fu'ailun. Nah, yang seperti yang telah dibahas tentang bagaimana memasukkannya, huruf pertama disebut fa, huruf kedua disebut ain, huruf ketiga disebut lam, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya-nya ya tambahan disebut ya tasghir. Nah, dilanjutkan. B, diperlakukan sebagai isim rubai pada bab tasghir adalah: yang pertama, isim-isim yang asalnya empat huruf yang ada tambahan atau diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, sebentar, untuk wazan bab tasghir baik fu'ailun, fu'ailun atau fu'ailun itu dari sisi harokat saja yang menjadi pertimbangan dari sisi harokat. Nah, adapun fa'ain dan lam kalimahnya tidak mesti cocok sama, tidak mesti cocok sama gitu ya. Nah, dari sisi harokat itu harokat huruf pertama itu yaitu doma, harokat huruf kedua fathah, lalu ya, lalu harokat huruf ketiga kasroh yang wazannya apa? Fu'ailun. Nah, dari sisi apa? Jumlah huruf dan harokat. Dari sisi jumlah huruf dan harokat. Nah, kenapa? Karena ketika kita mendapati isim misbahun wazannya adalah mif'alun gitu kan, ada mim, bukan fa' lagi di situ, iya enggak? Misbahun diawali mim bukan? Mim kan? Bukan fa' lagi. Karena asal katanya adalah dari sod, ba' dan ha. Maka untuk khusus pada wazan-wazan tasghir tidak mesti sama. Harus fa' kalimah atau yang semisalnya. Yang penting apa? Jumlah huruf dan harokatnya. Itu. Nah, untuk memudahkan dalam rumus pembuatan, kaidah pembuatan tasghir ini. Nah, lanjutan bacaan. B, diperlakukan sebagai isim rubai pada bab tasghir adalah: yang pertama, isim-isim yang asalnya empat huruf yang ada tambahan atau diakhiri dengan ta' marbutoh. Misaluhu, contohnya muslimatun menjadi musailimatun, wanita muslimah kecil atau pendek. Mistoratun menjadi musaitiratun, penggaris kecil atau pendek. 6. Seperti pada pembahasan sajarotun, tak marbutoh dianggap terpisah dari kata, tidak dihitung, sehingga yang dihitung selain dari kata itu, selain tak marbutohnya dihitung ya. Muslimatun, kalau kita hitung semua ada berapa huruf? Ada 5 kan? Mim, sin, lam, mim dan tak marbutoh. Namun tak marbutoh ini dianggap terpisah dari kata, sehingga muslimatun ini kita masukkan pada wazan tasghir yang 4 huruf, yaitu apa? Fu'ailun. Muslimatun menjadi musailimatun. Nah, lanjutan. Dua, isim-isim yang asalnya 4 huruf yang ada tambahan atau diakhiri alif ta'nits mamdudah. Misaluhu, contohnya hunfusa'u menjadi hunaifisa'u, kumbang kecil. Arbi'a'u menjadi uraibi'a'u, rabu dekat. Nah, artinya apa? Yang kita hitung adalah kata sebelum alif. Hunfusa'u, yang kita hitung kat, huruf-huruf sebelum alif, yaitu apa? Sin, sebelum alif ada sin kan? Sin, fa, nun, dan ha. Karena alif dan hamzanya tambahan, sehingga tidak dihitung. Nah, setelah kita hitung dengan membuang alif dan hamzah, maka kita dapati jumlahnya 4 huruf. Maka kita masukkan pada timbangan fu'ailun. Nah, syaitnya apa? Isim-isim yang berakhiran alif dan hamzah yang huruf sebelumnya ada lebih dari 3 diperlakukan seperti isim yang 4 huruf. Nah, lanjutan bacaan. Yang ketiga, isim-isim yang asalnya 4 huruf yang ada tambahan atau diakhiri alif dan nun. Misaluhu, contohnya za'faranu menjadi zu'aifiranu, tumbuhan za'faran atau kunyit kecil. Nah, sama ya, alif dan nun tidak dianggap. Nah, sehingga tazkirnya pada huruf-huruf sebelum alif dan nun. Nah, lanjut. Farakulafikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjutkan pada besok malam. Insya Allah kita lanjutkan. Nah, dan pekan depannya libur ya. Diumumkan bahwa kita masih ada satu malam lagi besok. Kemudian kita akan libur sekitar sepekan. Nah, dan kita ini di akhir bab 1 ya. Di akhir bab 1 yang nanti setelah menyelesaikan bab 11, setelah menyelesaikan subbab 11 yaitu bab nasab, kita akan memasuki bab fi'il. Nah, bab fi'il. Nah, kemudian dalam beberapa waktu ke depan akan ada perubahan jadwal yang biasanya daras santri itu malam Selasa dan malam Rabu, nanti akan dirubah insya Allah kemungkinan besar jadi malam Sabtu dan malam Ahad, yang nanti akan diumumkan ulang. Nah, dan kami dulu selain daras santri pernah membahas kitab Sorab, namun terhenti di bab 2 di pembahasan 22 bab wazan yang di bab keempat berhentinya waktu itu insya Allah. Nah, barakalafikum, sehingga apa, bagi para ikhwa dan akhwat yang sempat belajar kemudian berhenti bisa melanjutkan lagi bareng pelajaran santri, melanjutkannya bareng pelajaran santri atau dibarengkan dengan pelajaran santri yaitu malam Ahad dan malam Senin insya Allah. Nah, nanti akan diumumkan di channel insya Allah perubahan jadwal ini. Sementara kita berjalan seperti biasa, yang perubahannya nanti akan disampaikan. Ada pertanyaan dari yang hadir? Enggak ada ya. Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.